Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini, 8 September 2018, dibacakan Ilham. Aceh Selatan rekrut calon pegawai negeri sipil, mayoritas guru dan tenaga kesehatan. Pemerintah Aceh bebaskan biaya balik nama kendaraan bermotor. Unsyiah gelar konferensi internasional kedokteran di Banda Aceh. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Komisi Pemilihan Umum RI telah mengumumkan calon sementara anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Aceh Sabtu lalu. Diharapkan masyarakat akan memberi tanggapan terhadap para calon yang telah diumumkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 1 hingga 9 September. Hingga kemarin laporan atau tanggapan masyarakat terhadap calon sementara senator dari Aceh itu tidak ada alias nihil. Padahal jika mengacu pada jadwal, hanya 2 hari lagi kesempatan diberikan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan, masukan atau laporan terhadap 23 bakal calon DPD itu. Komisioner KIP Aceh Munawarsyah mengatakan pihak KIP Aceh telah mengumumkan daftar calon sementara anggota DPD asal Aceh melalui media massa dan juga website KIP Aceh. Tapi sampai hari kemarin belum ada tanggapan, KIP Aceh akan menunggu sampai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sederalun, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan termasuk dalam daftar lembaga daerah yang akan melakukan perekrutan calon pegawai negeri sipil pada tahun 2018 ini. Penerimaan CPNS didominasi tenaga guru dan tenaga kesehatan. Kepastian perekrutan CPNS untuk Kabupaten Penghasil Pala ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh Selatan, Nasjuddin. Ia mengaku belum menerima jumlah formasi ex-PNS untuk Aceh Selatan. Kendati demikian, Nasjuddin memastikan bahwa tenaga pendidikan dan kesehatan lebih dominan dari formasi lainnya. Menurutnya akan ada formasi khusus yang diperuntukkan bagi tenaga honorer K2, jumlahnya sekitar 5% dari jumlah keseluruhan formasi yang dibuka. Untuk tenaga honorer K2, mereka juga harus mengikuti tes, sebagaimana diberitakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang resmi mengeluarkan pengumuman terkait rekrutmen CPNS tahun 2018. Sederalun, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa saksi terkait kasus dugaan praktik suap dana otonomi khusus Aceh yang menyeret Gubernur Nonaktif Aceh Irwandi Yusuf. Ada 2 saksi yang diperiksa hari itu, yaitu John Nick Apriano yang akrab dipanggil Niko, staf khusus Gubernur Aceh, dan Farah Amalia dari pihak swasta. Keduanya diperiksa untuk tersangka Irwandi Yusuf. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengabarkan informasi terkini terkait perkembangan kasus Doka 2018. 2 saksi telah datang memenuhi panggilan penyidik dan sedang dalam proses pemeriksaan. Febri menjelaskan bahwa KPK memeriksa Niko untuk didalami pengetahuannya tentang pelaksanaan tugas Gubernur Aceh. Sedangkan saksi Farah Amalia diperiksa karena diduga sebagai teman dari saksi Stevi Burase. Pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap saksi-saksi termasuk Stevi Burase. Tentu saja ada kaitannya dengan pokok perkara dugaan korupsi yang sedang disidik saat ini. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, untuk memberikan kemudahan kepada penduduk Aceh yang masih memiliki kendaraan bermotor berplat non-BL seperti B, BK, D, F, dan lainnya, pemerintah Aceh mulai 5 September 2018 sampai dengan 90 hari kerja ke depan menghapuskan biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB bagi masyarakat Aceh yang ingin memutasikan kendaraan plat non-BL miliknya ke plat BL. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Jamaluddin, yang didampingi Kabid Pendapatan, Sofian, mengatakan kemudahan itu dikeluarkan pemerintah Aceh melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 90 Tahun 2018 tentang pembebasan keringanan bea balik nama kendaraan bermotor kedua untuk kendaraan bermotor nomor polisi luar Aceh. Menurut Jamaluddin, ada beberapa tujuan pelaksanaan tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengeluarkan Pergub Nomor 90 Tahun 2018 itu. Pertama, untuk menghapuskan pengenaan pajak mutasi BBNKB sebesar 1% dari nilai jual kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor yang plat atau nomor polisinya dimutasi dari non-BL ke BL. Alasan kedua, masih banyak kendaraan bermotor yang beroperasi di Aceh, baik kendaraan pribadi maupun niaga, terutama di daerah perbatasan yang menggunakan nomor polisi luar Aceh, seperti plat BK, B, dan lainnya. Ironisnya, pemilik kendaraan berplat luar itu dari hasil evaluasi yang dilakukan baik melalui razia maupun sensus kendaraan bermotor tahun lalu, pemiliknya justru berKTP Aceh. Sederalun, Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala akan menggelar konferensi internasional dengan tajuk Syekh Kuala International Conference on Medicine and Health Science atau SKICMHS 2018. Kegiatan yang diikuti para dokter spesialis dari dalam dan luar negeri itu berlangsung 7 hingga 8 September 2018 di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh. Konferensi yang membahas Tropical Medicine and Non-Communicable Disease from Basic to Clinical Approach atau penyakit tropis, infeksi, dan metabolik seperti hipertensi, diabetes, dan jantung koroner ini diikuti akademisi dari berbagai universitas di Indonesia, Malaysia, Taiwan, Australia, dan Jerman. Ketua Panitia Kurnia Fitri Jamil mengatakan ada 93 makalah dan 32 presentasi tentang ilmu kedokteran yang ditampilkan dalam konferensi itu. Pihaknya berharap karya para ahli itu dapat lolos ke jurnal internasional yang terindeks Scopus demi kemajuan publikasi internasional Unsyiah. Dekan Fakultas Kedokteran Unsyiah, Maimun Sukri, mengatakan konferensi tersebut menjadi wadah para akademisi dan peneliti untuk berdiskusi banyak hal terkait isu dan penemuan terbaru di bidang kedokteran. Pada kesempatan itu, Maimun Sukri menyampaikan materi tentang modifikasi gaya hidup sebagai pencegahan penyakit ginjal kronis. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Sabtu 8 September 2018. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.